bunga kembang bila dipetik, bungalah kembang bila dipetik. Jangan terbiar begitu sahaja, jangan terbiar begitu sahaja. Memanglah adat bunga yang cantik, memanglah adat bunga yang cantik. Sampailah masa dipetik dipuja, sampailah masa dipetik dipuja. Bunga kembang bertambah cantik, bungalah kembang bertambah cantik. Setiaplah masa dipuja sang kumbang, setiaplah masa dipuja sang kumbang. Hajatlah hati inginlah memetik, hajatlah hati ingin memetik. Takutlah kalau taman larangan, takutlah kalau taman larangan. Bunga kembang idaman kumbang, bungalah kembang idaman kumbang. Isteri dipuja pagi dan petang, isteri dipuja pagi dan petang. Kalaulah tahu kepunyaan orang, kalaulah tahu kepunyaan orang. Taman yang lain kumbang terlepas, taman yang lain kumbang terlepas. Bunga kembang harum di jambangan, bungalah kembang harum di jambangan. Bertambah mekar di waktu petang, bertambah mekar di waktu dan petang. Janganlah sampai gugur terbuang, janganlah sampai gugur terbuang. Akhirnya kumbang tak sudi mendatang, akhirnya kumbang tak sudi mendatang.